di sini, di dasar hati sanubari ini. Di teriknya siang, di dunia yang gersang, bayanganmu semangat hidupku. Hausku hilang letih kau terjang. La la la la la la la la la. Setiap malam bayangmu kembali ia terbentang. Ku benci candamu, ku sayang kau lugu. Lembutnya menolak yang tak berkenan, manisnya saran jadi renungan. Na na na na na na na na. Kau yang ada di birunya awan, kau pegunungan, kau ada di balik hujan, dilekuk ombak lautan. Bila ku abadi di hati, perilaku yang seolah kau tahu. Maunya hatiku, apa di jiwaku. Kejutan nyata yang bukan rencana, tulus bukan sandera cinta. La la la la la la la la la. Setiap malam bayangmu kembali ia terbentang. Ku benci candamu, ku sayang kau lugu. Lembutnya menolak yang tak berkenan, manisnya saran jadi renungan. Na na na na na na na na na. Kau yang ada di birunya dari balik hujan, dilekuk ombak lautan. Bila ku sendirian, kau yang ada di bingungnya awan. Oh, kau yang ada di hijau pegunungan. Di balik hujan, dilekuk ombak lautan. Bila ku sendiri. Kau ada di balik hujan, dilekuk ombak lautan. Bila ku sendiri.